Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih salat dari kitab Syarah Kaifiyati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li samahati Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimallahu taala, karya Sa'ad ibn Syaim al-Hudairi hafizallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita akan baca catatan kaki di halaman 60 yang kemarin kita lewati, yaitu catatan kaki berkenaan dengan masalah mengangkat tangan, yaitu terkait kalimat wa ayyuha fariqa, dan tidaklah orang yang sholat itu memisahkan di antara jari-jarinya, merenggangkan jari-jarinya, tafriqan wasatan, dengan renggang yang pertengahan. Di catatan kaki disampaikan bahasanya merenggangkan jari itu tidak terdapat hadis khusus yang sahih tentangnya. Dan jika tidak ada hadis khusus tentangnya, ya, maka berarti tidak ada keterangan. Dan jika tidak ada keterangan ya, secara khusus, maka kaidah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berarti posisinya adalah posisi normal yang nyaman. Bal ruwiya fihi, diriwayatkan tentangnya hadis yang dhaif yang disebutkan oleh At-Tirmidzi, wa dha'afahu, dan didhaifkan. Kata-kata dzakarahu di sini kurang tepat. Ini kalau karena beda antara dzakarahu dengan akhrajahu atau rawahu. Tentu yang dimaksudkan adalah akhrajahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau dhaifkan. Faqal, Imam Tirmidzi mengatakan di jami'nya di bab tentang masalah merenggangkan atau membuka jari-jari, beliau katakan hadatsana Qutaibah wa Abu Sa'id Al-Asy dan seterusnya dari Sa'id ibn Sam'an dari Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir untuk sholat, maka beliau membuka jari-jarinya. Kata Abu Isa, hadis Abu Hurairah hasanun. Waqat rawa ghairu wahidin, dan sejumlah orang telah meriwayatkan hadis ini dari jalur Ibnu Abi Dzi'ab, dari Sa'id Ibn Sam'an, dari Abu Hurairah. Bahasanya Nabi SAW karena adalah beliau, idza dakhala fi sholati, jika masuk dalam sholatnya, yaitu memulai sholatnya, mengangkat kedua tangannya, maddan, dan memanjangkannya. Wahada, dan kalimat ini asah, lebih sahih daripada riwayat Yahya ibn Yaman. Dan Yahya ibn Yaman salah dalam hadis ini. Kemudian qal, At-Tirmidzi mengatakan wa hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman, dan seterusnya dari Sa'id ibn Sam'an, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri mau mengerjakan salat, beliau angkat kedua tangannya, maddan, beliau tinggikan, beliau panjangkan. Abu Isa, yaitu At-Tirmidzi, mengatakan Abdullah ibn Abdurrahman, qala Abdullah ibn Abdurrahman wa hadza asahu, dan ini lebih sahih daripada hadisnya Yahya ibn Yaman, dan Yahya ibn Yaman khata'a, keliru. Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwali Sarah Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi mengatakan idza kabbara li salati, jika Nabi bertakbir untuk mengerjakan salat, nasara asabi'ahu. Nasyara asabi'ahu artinya basat poha. menghamparkannya, membukanya. Qalahu Suyuti, demikian dijelaskan oleh Suyuti, yakni artinya yang dimaksud dengan an-nashru, membuka, itu kebalikan dari menggenggam. Abu Thayyib As-Sindi mengatakan yang dimaksudkan adalah kebalikan dari menggenggam. Artinya tangan itu dibiarkan dalam keadaannya dan tidaklah sebagiannya disatukan dengan yang lain. Intaha sekian. Wa fi si'ayah sarah al-wiqayah yang merupakan karya sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahasanya yang dimaksud nasyara itu tidak membenggangkan jari-jarinya, tidak pula merapatkannya. Artinya tidaklah yatakallafu menyusahkan diri untuk membenggangkan jari-jari saat mengangkat kedua tangan, tidak pula merapatkannya namun membiarkannya saat diangkat sebagaimana kondisi sebelumnya. Wakhtara ba'duhum, sebagian memilih anjuran untuk membenggangkan jari-jari berdalil dengan hadis yang diriatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yansuru asabi'ahu fi salatin nasra. Ma berarti dimaknai dengan membenggang, merenggangkan jari-jarinya ketika salat nasran dengan betul-betul direnggangkan. Ini pendapat siapa ini? Ba'duhum wal jumhur, sedangkan jumhur ala khilafihim menyelisihinya. Mereka tidaklah menganggap riwayat yang telah disebutkan liqauli, mengingat perkataan At-Tirmidzi dalam jami'nya. Kemudian baris bawahnya qultu wadh-dhahir, yang lebih kuat, ya wadh-dhahir ar-rajih, yang lebih kuat dan lebih kuat adalah pendapat jumhur, karena hadis dalam bab ini dengan redaksi yang disebutkan yaitu yan suru asabi'ahu nasra ghairu mahfudin, itu adalah hadis yang tidak terjaga karena Ibnu Yaman keliru dalam masalah ini sebagaimana ditegaskan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan yaitu as-sahur, lebih sahih dari riwayatnya Yahya ibn Yaman, yang Yahya itu keliru dalam masalah ini. Wal murad, dan yang dimaksudkan dengan perkataan Tirmidzi as-sahu, as-sahu artinya as-sahih, yakni artinya riwayat yang menggunakan kata-kata maddan itu yang sahihah. Sedangkan riwayat Yaman, Yahya ibn Yaman yang menggunakan kata-kata nasran, fa innaha, maka itu ghairu sahihatin, tidak sahih. Bahkan itu keliru. Wa hadzal hadis, dan hadis ini diriatkan oleh Al-Khamsah. Khamsah itu 4 kitab sunan ditambah Imam Ahmad kecuali Ibnu Majah. Demikian disampaikan oleh penulis kitab Al-Muntaqa, yaitu Muntaqal Akhbar. Sawkani dalam Nail, yaitu Nailul Autar, mengatakan tidak ada celaan pada sanadnya. Dan hadis Yahya ibn Yaman itu adalah hadis yang keliru. Ibnu Abi Hatim mengatakan, ayahku Abu Hatim mengatakan Yahya itu waham, salah sangka. Karena Yahya menggunakan redaksi nasyara yansuru nasran, itu salah sangka. Innama arada, yang dimaksudkan adalah kana idza qama ila salati, telah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdiri mengerjakan salat mengangkat kedua tangannya maddan, dengan memanjangkannya. Qadarahu thiqat, demikianlah yang diriatkan oleh penulis yang siqah dari murid-muridnya Ibnu Abi Dzi'ab. Intaha sekian perkataan Abu Hatim. Maka ada 2 redaksi hadis. Ini ada 1 hadis dengan 2 redaksi. Yang satu ini mengatakan bahwa Nabi rafa'a yadaihi maddan, memanjangkannya, berarti tidak menggenggam namun dipanjangkan. Nah, hadis ini punya redaksi yang lain namun pakai yansuru nasran. Kalau yang suruh nasran berarti membahas tentang masalah merenggangkan jari. Padahal hadis ini membahas tentang tidak menggenggam namun terbuka. Dan dinilai bahasanya redaksi yansuru nasran, nah itu keliru, dan kelirunya sumbernya adalah Yahya ibn Yaman. Qultu, kata penulis buku ini, hadis di atas yaitu hadis yang suruh nasran, yang suruh nasran yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Yaman itu juga dinilai dhaif oleh Al-Albani. Sedangkan Syekh Ahmad Muhammad Syakir menilainya sahih. Lantas beliau memberikan taujih. Taujih itu penjelasan supaya tidak kontradiksi. Taujihan hasanah dengan taujih yang bagus. Beliau mengatakan dalam taklik beliau, takliknya Syekh Ahmad Syakir untuk Sunan Tirmidzi, setelah beliau menukil taklil di penjelasan illah yang disampaikan oleh Abu Hatim yang telah disebutkan. Hakadha komentar Syekh Ahmad Muhammad Syakir, demikian yang dikatakan Abu Hatim. Walladhi arahu, dan yang menjadi pendapat ini pendapatku, kedua riwayat itu sahih. Baik yang yarfa'u yadahu maddan ataukah yansuru asabi'ahu nasyran, dua-duanya sahih. Dan kata Syekh Ahmad Muhammad Syakir, dua redaksi ini adalah satu hadis dengan makna yang sama. Yansuru nasyran itu maknanya yarfa'u yadahu maddan, menurut Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Wa innama alja'ahum, yang mendorong sejumlah ulama untuk menilai cacat hadis ini adalah wa watahakumun kulluhu, dan itu adalah penilaian yang tidak berdasar. Annahum fahimu, bahasanya beliau-beliau yang menilai cacat hadis ini memahami bahasanya nasrul asabi' itu maknanya tafriq, namanya maknanya adalah merenggangkan jari-jari. Sedangkan maddaha itu artinya bastuha, membukanya. Mustami'atan, dalam keadaan tidak, jari-jarinya tidak direnggangkan. Dan anggapan ini, kalau beda antara nasran dengan maddan, itu wahmun la wajhalahu, salah paham yang tidak ada alasannya. Yang betul, li'anna nasra didutayi. Yang namanya an-nasru, terutama dalam bahasa pakaian, itu kebalikan dari melipat. Nasyara itu menjemur, bisa artinya menjemur, bisa artinya kemudian ini membuka, dalam artian kebalikan dari melipat. Nah, kalau nasyara itu kita maknai dengan kebalikan melipat, wawa bimakna al-maddi, maka itu semakna dengan al-mad yang artinya memanjangkan, tidak menggenggam. Fi hadzal maqam, maka sama dengan al-mad dalam konteks ini. La farqa bainahuma, tidak ada beda di antara keduanya. Maka hadis tentang hadis yang kemudian dianggap itu maknanya membahas tentang masalah merenggangkan jari-jari itu diperselisihkan ulama statusnya. Kesimpulannya demikian. Dinilai da'if oleh At-Tirmidhi, dinilai da'if oleh Abu Hatim, dinilai da'if oleh Al-Albani. Namun dibela oleh Ahmad Muhammad Syakir dengan mengatakan bahasanya itu tidak perlu ditaklil, dinilai keliru, dinilai cacat, karena maknanya berbeda. Karena redaksi yang suru asabi'ahu nasran itu maknanya bukan merenggangkan jari-jari namun membuka jari-jari. Jika demikian, maka sebagaimana kesimpulan di depan, di awal catatan kaki, hadis tentang masalah apakah jari-jari itu saat angkat tangan ketika takbir, apakah direnggangkan ataukah dirapatkan, maka hadis tentang merenggangkannya tidaklah sahih. Seandainya sahih, sebagaimana pendapat Ahmad Muhammad Syakir, seandainya sahih, yang dimaksudkan bukan merenggangkan jari namun membuka jari dan tidak menggenggamnya. Jadi membuka jari dan tidak membenggangnya. Sehingga hadis yang dianggap berkaitan dengan masalah merenggangkan jari itu tidak sahih. Jika demikian, gimana? Ya, kembali mana yang nyaman, mana yang nyaman, ya, kembali pada keadaan sesuai dengan tabiat dan itu nyaman dilakukan. Nah, berkenaan dengan pendapat Syekh Ahmad Muhammad Syakir ini didukung oleh penulis buku ini, Kultu dan Taujih dari Abul Asbal, kunyahnya dari Ahmad Muhammad Syakir, lebih bagus daripada menilai waham seorang perawi thiqah. Kesimpulannya id al-makna wahidun, makna yarfa'u yadahu maddan itu semakna dengan yansuru asabi'ahu nasran. Ya, kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang bacaan istiftah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, yusanu dianjurkan membaca doa istiftah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyiki wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyatu min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Wa insya'a, dan jika mau boleh juga batalan sebagai ganti dari bacaan di atas, bukan digabungkan namun gantian, bisa dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa in ata, dan jika membaca bacaan selain keduanya dari bacaan-bacaan istiftah yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya tidak mengapa. Wal afdal, dan yang lebih baik adalah terkadang melakukan ini dan terkadang melakukan itu. Kenapa ini lebih baik? Li'anna dhalika akmalu fil ittiba', karena ini lebih sempurna dalam ittiba'. Penjelasannya di fasal ini ada 5 poin. Yang pertama, dianjurkan membaca doa istiftah. Maka membaca bacaan istiftah itu dianjurkan salah satu sunnah salat dalam pendapat mayoritas para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengannya dan itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Fahuwa al-istiftah, maka istiftah itu sunnah dalam salat fardu dan salat sunnah. Siapa meninggalkannya maka tidak mengapa. Kemudian doa Allahumma ba'id baini kama wa baina khotayaya. Hada, ini adalah asbatu hadisin, hadis yang paling kuat berkenaan dengan bacaan istiftah saat sholat fardu. Karena hadisnya mutafakun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah takbir, yaitu takbiratul ihram dalam sholat, beliau sakata diam hunaihatan sesaat sebelum membaca al-fatihah. Maka aku tanyakan, wahai Rasulullah, bapak dan ibuku tebusannya untukmu, aku tolong kabarkan kepadaku, ara'aita itu maknanya akhbirni. Ara'aita itu maknanya akhbirni. Tolong kabarkan kepadaku tentang diammu di antara takbir dan bacaan al-fatihah, madza taqulu, apa yang anda ucapkan. Maka Nabi mengatakan, Allahumma ba'id baini aqulu, yang aku ucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyiqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyatu min ad-danas, Al-Marsilni min khataya bilma iwat salji wal barad. Diatkan Bukhari dan Muslim. Jika Nabi bertakbir untuk salat, yaitu takbiratul ihram, Nabi diam sesaat, hunaihatan, itu haknya di dhamma, lantas non, lantas musannatan tahta tahtiyatan, titik dua di bawah, faha, kemudian hak lagi, yang haknya itu maftuhah, dibaca fathah, fatta, kemudian belakangnya tak marbutah, hunaihatan. Ai sa'atan latifatan, sesaat. Maka Nabi berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah antaraku dengan dosa-dosaku. Yang dimaksud dijauhkan dari dosa, maksudnya adalah dihapus dosa yang telah terjadi. Atau dijaga dari apa yang belum terjadi. Minat danas, danas itu bifatid dal. Dalnya di fathah dan dalnya adalah muhmalah tanpa titik. Kalau bukan yang bertitik, kalau nanti jadi dal. Kemudian setelah dal, kemudian non, fasin, muhmalah dan sin yang tidak bertitik, bukan sin yang bertitik. Danas artinya wasakh, kotoran, dan maksudnya azil anil khataya, hilangkan dariku dosa-dosaku. Barat bitahrik, semuanya berharokat, tidak ada yang disukun. Al-baradu, bukan al-bardu, namun al-baradu. Bitahrik, semuanya berharokat, artinya jamak dari bardah. Atau jamak dari, kalau al-khatabi, khatabi mengatakan disebutkan salju kemudian al-barat itu untuk ta'kid. Li'annahuma, karena keduanya adalah dua air yang la tastamilhuma al-aidi, yang tidak di bukanlah dibuat oleh tangan, semata-mata ciptaan Allah. Ibnu Taqiqil 'Aid Asy-Syafi'i, Ibnu Taqiqil 'Aid mazhabnya Syafi'i. Ubbira bidzalika, diungkapkan dengan hal tersebut. Andrayatil mahyi, untuk menunjukkan penghapusan yang betul-betul sempurna. Karena kain yang telah berulang padanya tiga materi pembersih, maka dia berada dalam kondisi sangat bersih. Faedah yaitu, kenapa yang disebutkan yang dingin-dingin, bilma, air biasa dingin, salji, salju, es dingin, barat, embun, dingin. Padahal untuk membersihkan kotoran yang membandel, air panas itu lebih efektif daripada air dingin. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, aku bertanya pada Syekhul Islam Taimiyah tentang makna doa Nabi, Allahumma tahhirni min khotayaya bil ma'i wa salji wal barat. Bagaimanakah kok dosa kok dibersihkan pakai materi-materi yang dingin? Apa faedah at-taksis, pengkhususan dengan yang dingin-dingin? Dan dalam lafaz yang lain, bilma'il baridi, dengan air yang dingin. Bukankah al-haru, angin, air yang panas, itu yang lebih maksimal fil inqa, untuk membersihkan kotoran, terutama yang membandel? Faqal, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, bahasanya dosa itu menyebabkan panasnya hati. Hati jadi panas, kemudian hati jadi kotor, dan hati jadi lemah. Karena lemah, maka yartahi, maka loyolah hati. Karena panas, maka berkobarlah padanya api syahwat, dan menajiskannya, dan mengotorkan, dan mengotorinya. Maka al-khotoya, kesalahan dan dosa, bagi hati itu seperti kayu kering yang yamutu an-nara, yang memberikan bantuan pada api supaya semakin berkobar dan menyalakan api. Oleh karena itu semakin banyak kesalahan, maka akan semakin hebat api dalam hati, dan dampaknya hati semakin lemah. Wal ma' dan air itu membersihkan kotoran dan memadamkan api. Fa in kana baridan, jika itu dingin, maka jika air itu dingin, maka akan membuahkan pada badan solabatan keras, wakuwatan dan kuat. Fa in kana ma'ahu, jika bersamanya ada es dan air embun, karena aqua, maka itu lebih hebat lagi dalam mendinginkan, mengeraskan badan dan menguatkannya, sehingga dia lebih menghilangkan dampak dosa. Wa hadha makna kalamihi, inilah perkataan, inilah makna perkataan Ibn Taimiyah, yang ini perlu mendapatkan penjelasan dan penjelasan tambahan. Dikutip dari perkataan Ibn Al-Qayyim di Irasatul Lahfan. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya Nabi mengucapkan zikir istiftah antara takbiratul ihram dan baca al-fatihah, Nabi baca secara sir, secara lirik. Ya, kemudian tentang perkataan Ibn Al-Qayyim tadi, Allahumma tahhirni min khotayaya, ini kan beda dengan bacaan istiftah. Kalau istiftah kan Allahumma ba'id bayini. Ini kalau yang Allahumma tahhirni, itu catatan kaki dua, diatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi jika mengangkat punggungnya dari rukuk mengucapkan Allahumma lakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, Allahumma tahhirni. Jadi ini bacaan ketika i'tidal. Allahumma tahhirni bi thalji wal baradi wal ma'i al-barid. Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal khata'i kama yunqath thabul abyadu minal wasakh. Nah, ini kalau yang redaksinya Allahumma tahhirni bithalji, itu bacaan i'tidal. Kemudian poin yang kedua, pilihan yang disarankan oleh Syekh Ibnu Baz membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis ini atau doa ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min majmu'i iddati turuqin, dari banyak jalur. Al-Majid Ibn Taimiyah, Al-Majid Ibn Taimiyah itu kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nama aslinya adalah Abdussalam. Karena Syekhul Islam Taimiyah itu ini adalah Abdul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdussalam. Nah, Abdussalam itu ulama besar mazhab Hambali, gelarnya Al-Majid. Al-Majid Ibn Taimiyah dalam kitabnya Muntaqa, yaitu Muntaqul Akhbar. Yang Muntaqul Akhbar ini di karyanya Al-Majid Ibn Taimiyah disarah dengan sarah yang terkenal oleh Syaukani, yaitu Nailul Autar. Wa an Aisyah, dari Aisyah, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika membuka salatnya mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, diriwayatkanlah Abu Dawud Darqutni dan Darqutni misal semisalnya dari riwayatnya Anas. Demikian juga diriwayatkan oleh Khamsah. Khamsah itu empat kitab sunan ditambah Ahmad. Semisal itu namun dari hadisnya Abu Sa'id. Dan diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya bahwasanya Umar bersuara dengan lantang mengucapkan kalimat-kalimat ini, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membuka salatnya dengan itu. Demikian juga diriwayatkan oleh Darqutni dari Utsman ibnu Affan dan Ibnu Mungdir dari Abdullah bin Mas'ud. Al-Aswad mengatakan adalah Umar jika membuka salat, memulai salat yang beliau mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka yusmi'una dalika. Umar memperdengarkannya kepada kami, wa yu'allimuna, dan mengajarkannya kepada kami, diriwayatkanlah Darqutni. Maka lihat yang membaca itu ada Abu Bakar, Abu Bakar, kemudian Utsman ibnu Affan, demikian juga Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan pilihan beliau-beliau untuk membaca bacaan istiftah ini, bahkan Umar membacanya dengan keras, ahyanan terkadang dihadiri dalam forum yang dihadiri oleh para sahabat. Adalah tujuannya kenapa dibaca keras? Untuk mengajari orang lain. Padahal yang sesuai dengan sunnah, istiftah itu dibaca liri. Maka itu menunjukkan bahasanya kalimat ini adalah al-afdal yang terbaik. Dan bahasanya Nabi SAW itu merutinkannya ghaliban biasanya. Dan jika seorang itu membaca bacaan istiftah dengan istiftah yang dihadirkan oleh Ali ataupun Abu Hurairah, maka itu satu hal yang hasanun bagus karena riwayatnya sahih. Intaha sekian. Saukani mengatakan muakiban memberikan kritik. Walayakhfatan tidaklah diragukan yang sahih dari Nabi lebih layak untuk dipilih wal ikhtiar dan dipilih. Dan riwayat yang paling sahih dalam istiftah adalah hadis Abu Hurairah yaitu Allah mabait baini. Kemudian hadisnya Ali. Di catatan kaki satu hadis tadi Qahu Darqutni diatkan oleh Darqutni dan Baihaqi. Darqutni mengatakan yang sahih dari Umar min kaulihi sebagai perkataan Umar. Demikian juga hal semacam diatkan oleh Ibrahim dari Al-Qamah dan Al-Aswad dari Umar. Wakadzalika demikian juga dihadkan oleh Yahya ibn Ayyub dari Umar ibn Syaibah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Umar min qawli perkataan Umar wa wasawab dan inilah yang benar. Jadi yang benar itu adalah redaksi mauquf perkataan Umar. Baihaqi mengatakan dihadkan dalam istiftah dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika. Hadis yang lain dari Laits dari Abu Ubaidah Ibn Abdillah Ibn Mas'ud dari Bapak Isara Marfu. Kalau yang Marfu, sabda Nabi itu tidak kuat. Demikian juga diriatkan secara Marfu dari Humaid dari Anas. Dan diriatkan dari sanad yang lain dari Aisyah. Wa asahu maruya fihi al-atharu al-mawkufu. Yang paling sahih adalah athar mawkuf yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radallahu anhu. Ya, kemudian yang paling sahih tadi kata Saukani yang lebih baik adalah memilih yang paling sahih. Catatan kaki dua dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah dan beliau mazhabnya Syafi'i dalam Sahih Ibnu Khuzaimah wa hadza sahihun, ini sahih dari Umar bin Khattab. Beliau yastaftiu as-salata, membuka salatnya dengan bacaan istiftah. Ini dari Umar, la bukan dari Nabi. Walastu dan aku tidaklah membenci iftitah dengan kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika alamma thabata, karena valid dari Al-Faruq Umar bin Khattab, bahasanya beliau membuka salatnya dengannya. Ghairu anna iftitaha biha, akan tetapi iftitah dengannya atau iftitah bimathabah dengan riwayat yang valid dari Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah serta selain keduanya dengan nukilan perawi yang adil dari Al-Adil bersambung sampai Nabi, lebih saya sukai dan lebih utama untuk dipakai karena mengikuti sunnah Nabi lebih utama dan lebih baik daripada yang lain. Maka kalau Ibnu Khuzaimah mengatakan bahasanya menggunakan subhanaka Allahumma wa bihamdika boleh. Dan ini dasarnya adalah dari Umar, perkataan Umar. Namun kalau beliau pendapat Ibnu Khuzaimah memakai yang kuat valid dari Nabi, yaitu yang lebih utama. Ya, maka sama dengan Saukani. Saukani mengatakan memakai riwayat yang sahih itu yang lebih baik. Qultu kata pensyarah kitab ini, kata penulis, dan hadis Abu Hurairah itulah yang didahulukan oleh Syekh Ibnu Baz dan dipilih di sini. Syekh Ibnu Baz menyarankan lemah bait baini terlebih dahulu, baru setelah itu subhanaka Allahumma bihamdika. Al-Barakfuri mengatakan asahu mawarada, riwayat yang paling sahih tentang istiftah adalah hadis Abu Hurairah yang ja'a fihi isinya doa iftitah dengan menggunakan kalimat Allahumma bait baini wa baina khotayaya dan seterusnya. Syekh Ibnu Humam dalam kitab Fathul Qadir mazhab Hanafi setelah menyebutkan hadis ini, dan ini adalah yang paling sahih dari yang lain karena dia mutafakun alaih. Intah sekian. Qultu Ibnu Humam mengatakan itulah yang lebih utama untuk dipilih. Kemudian riwayat yang paling sahih tentang istiftah adalah yang setelahnya, setelah hadis Abu Hurairah, adalah hadis Ali, yaitu yang isinya doa iftitah dengan redaksi wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ard. Itu hadis Ali. Yang paling sahih Abu Hurairah, lemah bait baini. Di bawahnya adalah dari sisi kesahihan adalah hadis Ali, yaitu wajah tu wajhiya. Kenapa? Karena ini diriatkan oleh Muslim. Maka setelah hadis Abu Hurairah, dia ini hadis wajah itu lebih utama untuk dipilih untuk dibaca sebagai bacaan istiftah dalam semua solat, baik solat maktubah, solat fardu ataupun tatawuan solat sunnah. Hadza ma indi, ini pendapat pribadiku. Siapa ini? Ini Mubarak Furi ini. Atau dari Abu Ibnu Humam. Qultu ya indaha, sekian kutipan dari Tuhfatul Ahwali. Pensyarah mengatakan hadis Ali bin Abi Thalib adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdiri mengerjakan salat mengucapkan wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka dzalamtu nafsi fa'taraftu bidzambi faghfirli dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayi'aha la yasrifu anni sayi'aha illa anta la baik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik anabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu hadis Ali. Dari sisi kesahihan tentang masalah bacaan istiftah, yang paling unggul adalah hadis Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini. Kenapa? Karena mutafakun alaih, diriatkan Abu Hurairah dan Muslim. Level yang kedua dari sisi kualitas kesahihan adalah hadis Ali, yaitu wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ard. Kenapa levelnya nomor dua? Karena dia riwayat Muslim saja tanpa Al-Bukhari. Namun boleh menekan subhanaka Allahumma wa bihamdika. Kalau subhanaka Allahumma wa bihamdika dari sisi hadis, dari sisi kualitas sanad, kalau marfu daif. Yang subhanaka Allahumma wa bihamdika, dia sahih dari Umar ibn Al-Khattab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, subhana adalah isim menggantikan masdar. Wa at-tasbih, dia adalah tasbih, masdarnya adalah at-tasbih, mansub dengan fi'il yang disembunyikan. Takdirnya usabihuka tasbiha, artinya unazihuka, aku sucikan dirimu tanzihan, betul-betul aku sucikan dari segala kejelekan dan kekurangan. Dan ada yang menjelaskan bahasanya takdirnya adalah usabihuka tasbiha, aku sucikan engkau dengan betul-betul pensucian, multabisan wa muqtarinan, dalam keadaan muqtarinan, dalam keadaan bihamdika memujimu. Sehingga dengan penjelasan ini bi di wa bihamdika ba'nya namanya lil mulabasa menunjukkan sedang wawunya zaidah dan ada yang mengatakan wawunya dalam wa bihamdika itu maknanya ma'a sehingga usabihuka aku bertasbih kepadamu ma'a berbarengan dengan at-talabus sedang bihamdika memujimu tabarokasmuka itu bisa diterjemahkan dengan kathurat barokatu ismika sungguh banyak keberkahan namamu, kebaikan namamu di antara buktinya kalau disebut nama Allah ketika menyembelih maka jelas halalnya ketika menyebut nama Allah hendak makan maka nanti akan jadi sebab barokahnya makanan dan seterusnya maka banyak kebaikan dan keberkahan namamu ya Allah. Karena dijumpai segala kebaikan karena menyebut namamu. Boleh juga diterjemahkan ta'adzuma dzatuka, sangat besar dzatmu. Au huwa ala haqiqati atau dimaknai dengan makna hakiki karena merasa besar idza tsabata. Karena keagungan idza tsabata li asma'ihi ta'ala fa aula li dzatihi. Maka jika dia adalah keagungan itu ada pada nama Allah Ta'ala, maka lebih-lebih lagi pada zat-Nya. Dan yang semisal dengan itu, firman Allah Ta'ala, Sabihisma Rabbikal A'la. Ta'ala jadduka, ta'ala tafa'ala dari al-ulu, maknanya ala tinggi, warofa'a dan tinggi keagunganmu, dibandingkan keagungan selainmu, demikian tingginya dan tingginya. Ibnu Hajar mengatakan, Ai ta'ala ghina'uka sungguh tinggi ghina'uka kekayaanmu sehingga tidaklah berkurang karena infak dan tidak membutuhkan penolong dan penolong kemudian berkenaan dengan tadi hadis Ali ada kalimat wasyaru laisa ilaik wal khairu kulluhu biyadaika wa syarru laisa ilaika itu penjelasannya ada di catatan kaki dua qala Abdullah ibn Ahmad Abdullah anaknya Imam Ahmad mengatakan dalam musnad qad balaghana telah sampai kepada kami dari Ishaq bin Rahuyah dari Nadir bin Sumail beliau berkomentar tentang hadis ini wa syarru laisa ilaika artinya la yataqarrabu bisyarri ilaika tidak boleh mendekatkan diri kepadamu ya Allah dengan melakukan kejelekan. Qala al-musannifu wa makna wa ta'ala jadduka di tempat yang lain Sayyidun Das mengatakan wa ta'ala jadduka artinya ta'ala kebriya'uka sungguh maha tinggi kesombonganmu dan keagunganmu sebagaimana firman Allah di surat Al-Jin dari para jin bahasanya mereka mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada sungguh maha tinggi kemuliaan Rabb kita dia tidak memiliki istri tidak pula anak. Kemudian poin selanjutnya, seandainya membaca bacaan yang lain, selain Allahumma ba'id baini dan Subhanaka Allahumma bihamdika, asalkan itu bacaan yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya tidak mengapa. Maka sahih bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yastaftihu membuka solatnya dengan berbagai macam bacaan istiftah. Ibnu Al-Qayyim mengatakan di Zadul Ma'ad seringkali Nabi membuka solatnya terkadang dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'ata baina al-masyqi wal maghrib dan seterusnya. Kemudian tarotan terkadang Nabi bacaan istiftahnya adalah wajhtu wajhiya lillati fatara samawati wal ard dan seterusnya sampai anabika wa ilaika tabarokta wa ta'alaika wa astaghfiruka wa atubu ilaik walakin al-mahfud akan tetapi yang sahih anna hadal istiftah bahasanya istiftah ini yaitu istiftah wajah tu wajahiyya inna makana yaf'aluhu fil qiyamil lail inna bibaca saat salat malam Kalau Allah mabaid bayini, Nabi baca ketika solat fardu. Baca tu wajahiyah, menurut Ibnu Al-Qayyim, itu Nabi baca saat qiyamul lail. Namun ini ada kritik di bawah, di catatan kaki. Bahasanya wajah tu wajahiyah itu Nabi baca saat solat malam. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim. Kemudian diikuti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Buluhul Maram. Namun sabat valid terdapat dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan yang lain. Bahasanya Nabi SAW jika berdiri salat fardu mengucapkannya. Sanadnya Ibnu Huzaimah sahih. Ibnu Huzaimah mengatakan bab yang menyebutkan penjelasan tentang irfalin. Kelalaian orang yang beranggapan bahasanya anna doa, bahasanya doa dengan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran tidaklah boleh dalam sholat fardu. Maka beliau kritik orang yang beranggapan doa dengan selain yang ada dalam Al-Quran itu tidak boleh dalam sholat fardu. Dan pendapat ini menyelisih sunnah Nabi SAW yang sahih. Qadda'a an-Nabi SAW. Karena Nabi telah berdoa di awal solatnya, tengah solatnya, di akhir solatnya dengan doa-doa yang tidak ada dalam Quran. Kemudian Ibnu Husaymah menyebutkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasa Nabi idza qoma jika berdiri untuk solat maktubah fardu kabbara beliau bertakbir dan beliau mengucapkan setelah pada saat membuka solat setelah takbir mengucapkan wajhatu wajhiya lillati fatara samawati. Dan seterusnya intaha. Akan tetapi berkata Ibnu Al-Qayyim Al-Mahfud zahirnya menunjukkan bahasanya penyebutan al-maktubah yang ada dalam riwayat Ibnu Huzaimah itu sadz. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan wajah tu wajahiyah itu hanya Nabi baca saat qiyamul lail. Dan realitanya kita jumpai riwayat Ibnu Huzaimah yang menunjukkan kalau itu juga Nabi baca saat sholat fardu. Maka kita kompromikan dua ini antara kesimpulan Ibnu Al-Qayyim dan realita Ibnu Huzaimah dengan mengatakan bahasanya barangkali penyebutan maktubah alias sholat fardu itu dalam pandangan Ibnu Al-Qayyim adalah riwayat yang sadz. Artinya riwayat yang dhaif. Kemudian kembali ke atas. Watarotan yakulu. Dan terkadang mengucapkan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatira samawati wal ard. Alim al-ghaibi wa syahadah. Antatahkum bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Ihdini lima khtulifa fihi minal haqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ayat Muslim. Terkadang mengucapkan Allahumma lakal hamdu anta nur samawati wal ard pemang fihinna walakal hamdu antal qayyumu samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard pemang fihinna antal haq wa wa'dukal haq wa qawluka haq walika'uka haq wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu farfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Dan terkadang Nabi mengucapkan saat iftitah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi katsira alhamdulillahi alhamdulillahi katsira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukata wa asila subhanakallah subhanallahi bukrata wa asila subhanallahi bukrata wa asila Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Terkadang istiftahnya Nabi membaca Allahu akbar 10 kali kemudian bertasbih 10 kali kemudian tahmid 10 kali tahlil 10 kali istighfar 10 kali. Setelah itu mengucapkan Allahummaghfirli wahdini warzuqni wa'afini sebanyak 10 kali dan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min dzikril maqam yaumil qiyamah sebanyak 10 kali. Kullu hadzal anwa, maka semua model-model bacaan ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Nabi kalau beliau membuka salatnya dengan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, yang diriwayatkan oleh, bukan dzakar ya. Kalau dzakar cuma menyebutkan. Kalau menyebutkan itu kitabnya bukan kitab yang bersanad. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, itu disebutkan. Adapun kalau itu Tirmidzi, nah bukan, jangan disebutkan Tirmidzi, diriwayatkan atau dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Yang hadisnya disebutkan oleh Ahlu Sunan dari jalurnya Ali ibn Ali Arifai, dari Abu Mutawakil An-Naji, dari Abi Sa'id, namun terkadang beliau memursalkannya. Dan diriwayatkan dari Bunda Aisyah, dan hadis-hadis sebelumnya itu yang lebih kuat daripada bacaan ini. Tetapi sahih dari Umar Ibn Khattab, beliau membuka dengan bacaan ini fi maqamin Nabi, di tempat berdirinya Nabi, yaitu mimbar. Dan beliau menjaharkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Ya, pendapat Imam Ahmad mengatakan, adapun saya pribadi, saya memilih marwiya an Umar, bacaan istiftah yang dari Umar, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Namun seandainya seorang itu membuka istiftah dengan sebagian apa yang diriatkan dari Nabi dari istiftah karena hasan, maka itu satu hal yang baik. Namun aku memilih, dan Imam Ahmad memilih hada ini, yaitu istiftahnya Umar, subhanaka Allahumma wa bihamdika, karena 10 alasan yang telah aku sebutkan di tempat yang lain. Min hadi antaranya adalah jaharnya Umar dalam mereka mengajari orang lain, dalam mengajari para sahabat. Nah, ada 10 alasan kenapa Imam Ahmad memilih lebih afdal subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada 10 alasan. Yang karena 10 alasan ini Imam Ahmad menilai yang lebih afdal itu daripada Allahumma ba'id ba'ini. Meskipun Allahumma ba'id ba'ini itu lebih bagus dari sisi kualitas sanad. Yang pertama, alasan yang pertama. Di antara 10 alasan, karena dua istiftah ini memuat perkataan yang paling utama setelah Al-Quran. Karena perkataan yang paling utama setelah ayat Al-Quran adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini semua telah dimuat oleh istiftah ini berbarengan dengan takbiratul ihram. Alasan yang kedua, kalau bacaan istiftah ini, maka annahu istiftahun akhlas lisana, murni untuk menyanjung Allah. Sedangkan istiftah-istiftah yang lain itu mengandung permohonan. Dan di sini sanjungan itu lebih utama daripada doa. Oleh karena itu surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas itu murni membahas tentang sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sanjungan untuknya. Oleh karena itu maka ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, perkataannya yang paling utama setelah Al-Quran. Fayalzam, maka konsekuensinya mata tamanaha minal istiftahat, apa yang terkandung, apa yang jadi kandungan bacaan istiftah ini lebih utama daripada istiftah-istiftah yang lain. Kenapa sanjungan itulah yang lebih baik? Karena supaya rangkaian katanya itu apik. Karena nanti Al-Fatihah ujung akhirnya adalah doa. Maka kalau kemudian takbir, kemudian doa, kemudian sanjungan awal Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sanjungan. Kemudian doa lagi. Itu urutannya kurang apik. Allahumma baik-baik ini doa. Takbir, kemudian doa. Kemudian Al-Fatihah itu awalnya adalah sanjungan, setelah itu doa. Maka ini tidak bagus susunannya. Lebih bagus kalau istiftahnya itu yang murni doa. Yang murni sanjungan. Karena nanti urutannya sanjungan. Awal Al-Fatihah, sanjungan. Akhir Al-Fatihah, baru mengajukan doa. Kemudian alasan yang ketiga. Bahasanya istiftah yang lain umumnya itu Nabi pakai dalam qiyamul lail ketika salat sunnah. Sedangkan ini Umar melakukannya dan mengajarkannya kepada manusia untuk dibaca dalam salat fardu. Alasan yang lain bahasanya istiftah ini insa'un memberikan sanjungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengandung muatan kabar tentang sifat sempurna Allah dan sifat-sifat keagungan Allah. Sedangkan istiftah dengan wajah tu wajahiyah adalah mengkabarkan penghambaan seorang hamba. Dan tentu di antara keduanya terdapat beda. Ini. Kemudian alasan yang lain, bahasanya orang yang memilih bacaan istiftah dengan wajah tu wajahiyah, di antaranya adalah Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, memilihnya wajah tu wajahiyah, itu unik, lam yukmilha. Itu tidak diselesaikan, dipotong. Yang memilih untuk menghancurkan wajah tu wajahiyah, itu uniknya tidak diselesaikan. Cuma sampai apa seringnya wabidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, padahal masih ada sambungannya yang lebih panjang daripada yang dibaca. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi dan seterusnya. Maka kalau pakai hadisnya Ali, praktek orang yang mengutamakannya itu tidak menyelesaikannya. Kenapa kok dipotong enggak utuh? Karena kepanjangan. Karena kepanjangan. Berarti kan pinginnya pendek. Nah, kalau pendek subhanaka Allahumma bihamdika. Itu kan pendek. Pendek praktis. Wa innama ya'khudhu bik'atin minal hadis. Namun yang mau wajah tu wajhiyah itu cuma mengambil satu potong hadis dan membiarkan sisanya. Lain hanya kalau istiftahnya pakai subhanaka Allahumma bihamdika. Fa inna man dhahaba ilaihi, maka siapa yang berpendapat dengannya, yaquluhu kullahu, maka akan dibaca seluruhnya ila akhiri, sampai akhirnya tanpa dipotong-potong. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jatuka wa la ilaha ghairuka. Maka akan dibaca sampai selesai tanpa pemotongan. Maka subhanaka ini lebih afdol daripada ini wajah tu wajahiyah dengan alasan ini. Kemudian fitafdil tentang masalah mengunggulkan sebagian bacaan istiftah daripada yang lain. Ibn Taimiyah mengatakan dalam kaidahnya, bentuk iftitah yang paling utama yang isinya 100% sanjungan. Contohnya subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jatuka wa la ilaha ghairuka. Dan contoh yang lain adalah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukata wa asila. Akan tapi untuk istiftah itu, yaitu subhanaka Allahumma bihamdika, fi minasana mengandung sanjungan yang tidak ada pada yang ini, yaitu Allahu akbar kabira. Maka ini yang paling utama karena dia memuat zikir yang disebut oleh Al-Quran dengan istilah Al-Baqiyatus Salihah. Yang Al-Baqiyatus Salihah itu adalah perkataan yang paling utama setelah Al-Quran. Wa tatammana dan kauluhu dan ucapan tabarakasmuka wa ta'ala jaduka memuat wahuma Wa huma minal Qur'ani aidan, dan juga itu ada dalam Al-Qur'an. Walihada, oleh karena itu mayoritas ulama salaf membuka salatnya dengannya, dan Umar bahkan membacanya dengan keras untuk mengajari banyak orang. Level yang kedua kata Ibnu Taimiyah, yang pertama murni sanjungan. Yang kedua adalah mengkabarkan tentang penghambaan seorang hamba dengan mengucapkan wajah tu wajah lillati fatar samawati wal ard wa wa yatadammanu hadza du'a. Kalimat ini mengandung doa wa yatadammanu ni wa wa yatadammanu, dan beliau memuat, dan kalimat ini memuat hadzan nau' macam ini, yaitu pengkabaran tentang penghambaan seorang hamba dan memuat doa. Namun seandainya seorang itu istiftah dengan ini, ba'da dalika dengan itu, faqad jama'a baina, maka berarti dia telah menggabungkan di antara tiga jenis istiftah, dan itu adalah afdal istiftahat, istiftah yang paling afdal. Kama ja'a dalika, sebagai yang terdapat dalam hadis secara tegas. Dan pendapat yang diperoleh oleh Abu Yusuf dan Ibnu Hubairah Al-Wazir, seorang menteri yang merupakan ashab Ahmad Hanabilah, penulis kitab Al-Ifsah, wa kata, dan demikian seterusnya. Wa hakadha astaftihu ana, dan aku sendiri istiftah dengannya. Kemudian wabadahu annau asalis. Kemudian level yang ketiga adalah yang isinya doa Allahumma ba'id bayini dan seterusnya. Wahakada, dan demikian dzikr raka'i, dan disebutkannya rukuk dan sujud dan tasbih di dalam bacaan ini lebih utama daripada ucapan laka raka'tu wa laka sajadtu. Wahada, dan kalimat ini laka raka'tu wa laka sajadtu lebih utama daripada doa. Wa tartib huna mutafakun alaih fima a'lam. Dan urutan di sini satu hal yang disepakati sebatas yang aku ketahui, karena aku tidak mengetahui satu pun yang mengatakan bahasanya tasbih fihima pada keduanya afdal, lebih utama daripada tasbih. Kama kila mislu dalika, sebagaimana dikatakan semacam itu dalam istiftah. Jika Anda bertanya, urutan ini malah kebalikan kualitas sanad. Karena tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istiftah salat fardu kecuali doa ini Allahumma ba'id baini dan wajah tu wajhiyah yang ada dalam Sahih Muslim. Sedangkan wajah tu wajhiyah ada dalam Sahih Muslim. Sedangkan subhanaka Allahumma bihamdika ada dalam kitab Sunan. Wataqulima fihi, dan sanadnya diperbincangkan. Yang sahih itu yang mauquf perkataan Umar. Waqat ruwiya, dan telah diriwayatkan bahasanya ini diucapkan saat qiyamul lail. Wakadzalika, demikian juga ucapan wajah tu wajhiya itu diucapkan Nabi baca saat qiyamul lail. Maka jawaban dari Ibnu Taimiyah, qultu kaunu hadza, status bahasanya bacaan ini mimma, di antara bacaan yang sampai kepada kita dari jalur yang lebih sahih daripada yang itu. Fi hadza laisa min tariqin asah min hadza, fi hadza laisa fi sifatin lidzikri fi nafsihi tujibu fadlahu alal akhar. Maka tentang kualitas sanad Laisa fi sifatin lidzikri, bukan tentang isi zikir itu sendiri. Maka semata-mata unggulnya kualitas sanad tidaklah menyebabkan dia unggul daripada yang lain. Cuma kualitas sanad itu jalan bagi tariqun li ilmina, supaya kita mengetahuinya. Wal fadilah kanat thabitatan, dan keutamaan itu satu hal yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Nabi sebelum sampai kepada kita, dan valid dalam hadis yang sahih bahasanya Umar bin Al-Khattab mengkeraskan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka dalam rangka mengajari manusia. Maka seandainya bukan karena hal ini termasuk sunnah yang disyariatkan untuk dipelajari, maka tidak akan dilakukan oleh Umar dan tidak akan didiamkan oleh seluruh kaum muslimin yang ada. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan kualitas sanad yang bagus bukan berarti itu kontennya konten yang unggul. Karena kualitas sanad itu membahas tentang jalan kita tahu riwayat tersebut. Dan itu tidaklah kemudian berderivat, oh dia bacaannya lebih afdal. Atau dengan bahasa lain kita katakan, urutan yang tadi disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, tiga urutan bacaan iftitah, yang pertama yang murni, sanjungan, yang kemudian adalah pemberitaan tentang penghambaan, kemudian yang ketiga doa, urutan ini berdasarkan konten. Ini afdaliyah ini berdasarkan konten, bukan berdasarkan kualitas sanad. Kalau yang kualitas sanad, maka yang pertama adalah Allah Maha Baik Baini, karena dia mutafakun alaih. Yang kedua adalah wajah tu wajahiyah, karena dia riwayat muslim. Sedangkan subhanakallah bihamdika itu ada dalam empat kitab sunan. Ada di kitab sunan, levelnya lebih tinggi, lebih rendah lagi. Nah, wa hadis Abi Hurairah dan hadis Abu Hurairah, dalil bukti bahasa iftitah tidak khusus dengan subhanaka Allahumma atau wajah tu wajahiyah. Dan selain keduanya, bahkan tidaklah seorang itu membaca iftitah dengan semua yang bacaan yang diriwayatkan. Akan tapi diunggulkan sebagian jenis iftitah daripada yang lain, itu berdasarkan pertimbangan dalil yang lain sebagaimana telah kami sampaikan. Wa'ai, dan demikian juga ucapan subhanaka Allahumma wa bihamdika dan seterusnya memuat bacaan-bacaan yang disebut baqiyatus salihat. Itulah ucapan yang paling utama setelah Al-Quran. Sebagaimana ada dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan perkataan paling utama setelah Al-Quran empat kalimat. Dan empat-empat ini semuanya ada di Al-Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Demikian juga dalam Sahih Muslim, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkataan apakah yang paling utama. Maka jawab Nabi, apa yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Fahadi al kalimatu ya awalu ma fi hadal istiftahi, dan kalimat ini itu adalah bagian yang paling depan yang ada dalam istiftah ini, yaitu subhanaka Allahumma bihamdika. Wa hiya afdalul kalami, dan dia adalah sebaik-baik perkataan. Yaitu setelah Al-Quran, Al-Baqiyatus Salihat yang isinya subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian juga Allah telah memerintahkan kita untuk bertasbih seiring dengan memujinya. Wa akbar, dan Allah ungkapkan hal tersebut ani salat tentang salat dengan firman-Nya wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan tasbihlah memuji Rabb-mu ketika engkau berdiri. Fakana ibtida'ul imtithal, maka memulai kepatuhan dengan zikir ini itu yang lebih baik. Waqad qala sejumlah ahli tafsir seperti Ad-Dhahhak telah mengatakan dalam tafsir ayat ini, wa huwa qaulul musalli, Maka kata ad-duha makna dari surat Tuh 48 wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, maknanya adalah perkataan orang yang salat, subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kata ad-duha, tafsir dari At-Tur 48 adalah bacaan subhanaka Allahumma wa bihamdika. Intaha sekian dari atau dilihatkan menjari dalam tafsirnya untuk ayat ini. Dan itu sekian uraian panjang lebar dari Ibnu Taimiyah. Intinya beliau membuat tiga urutan dan itu tiga urutan berdasarkan konten dan bukan berdasarkan kualitas sanad. Kalau berdasarkan kualitas sanad itu malah kebalikannya. Berdasarkan konten maka subhanaka Allahumma bihamdika barakun dan penghambaan wajah tu wajahia baru doa, yaitu Allahumma ba'id baini. Kalau dilihat dari kualitas sanadnya malah kebalik. Yang paling bagus kualitas sanadnya Allahumma ba'id baini karena dia mutafukan alaih, di bawahnya adalah wajah tu wajahia karena dia riwayat muslim, di bawahnya adalah subhanaka Allahumma bihamdika karena dia riwayat kitab sunan. Dan itu pun masih diperbincangkan tentang kesahihannya. Kalau disebutkan sebagai hadis Nabi. Saya melubas di tempat yang lain mengatakan, yaqulu seorang yang salat mengucapkan Allah Akbar baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian mengucapkan subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Inilah ma'akhsa'uwa akhsaru mawarada minal fil istiftahat. Baca istiftah yang paling pendek. Atau boleh juga mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta dan seterusnya. Nah, kalau Allahumma ba'id baini, hada asahu syai'in, ini riwayat yang paling sahih yang ada berkenaan dengan bacaan istiftah. Maka jika seorang itu membaca ini ataukah itu, maka semuanya benar. Dan ada istiftah-istiftah yang lain yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ata bi syai'in minha, jika seorang itu melakukan salah satunya maka itu sudah mencukupi. Dan membaca istiftah itu dianjurkan, tidak wajib. Fala sarfil qira'ah halan, maka seandainya dia langsung baca Al-Fatihah halan seketika setelah takbiratul ihram itu mencukupi. Akan tapi dia baca istiftah lebih dahulu itu lebih afdal dalam rangka meneladani sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intah sekian kutipan. Kemudian kata Syekh Munbas, yang afdal adalah terkadang melakukan ini, kadang melakukan itu, karena itu lebih sempurna dalam ittiba. Syekh Muslim Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, dan ini adalah kaidah yang terus-menerus dianut oleh Imam Ahmad dalam semua tata cara ibadat, baik ucapan ataupun perbuatan. Imam Ahmad menganggap baik semua yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kemakruhan bagi sedikit pun darinya. Padahal sebenarnya beliau juga sudah mengetahuinya kalau itu makruh. Waqtiyahu lil ba'di au taswiyatu bainal jami'. Kemudian beliau kemudian memilih lebih afdal sebagiannya atau dianggap sama rata dengan yang lainnya. Maka sebagaimana boleh membaca Al-Qur'an dengan qiraah yang valid, wa in kana qad ikhtara ba'dul qiraah, meskipun dia lebih memilih mengutamakan sebagian qiraah. Demikian juga macam-macam azan dan iqamah, macam-macam bacaan tasahud yang valid dari Nabi. Ada tasahud Ibnu Mas'ud, tasahud Abu Musa, Ibnu Abbas dan yang lain. Wa ahab wa ilaih, yang paling suka oleh Imam Ahmad kalau bacaan tasahud adalah tasahudnya Ibnu Mas'ud. Karena beberapa alasan yang berbilang diantaranya. Karena inilah yang paling kuat dan yang paling populer. Yang kedua, karena itu mahfudul alfad. Lafadnya terjaga, tidak ada perselisihan dalam satupun hurufnya. Ada banyak riwayat, kalau untuk tasawuf Ibnu Mas'ud, semuanya sama, seragam. Tidak terjadi perubahan-perubahan. Kemudian, mayoritasnya mencocoki alfadahu, mencocoki lafad-lafadnya. Fayaqtadi annahu alladhi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ghaliban. Maka ini berarti bahasanya annahu alladhi kana Nabi, bahasa itulah yang paling biasa Nabi perintahkan. Nah, demikian juga macam-macam istiftah dan bacaan ta'awud yang ma'thurah, yang berdalil. Meskipun Imam Ahmad memilih sebagiannya. Demikian juga posisi angkat tangan dalam sholat dan posisi meletakkannya setelah ruku. Dan posisi meletakkannya ba'da rafi setelah diangkat. Demikian juga tata cara tahmid yang masuk setelah tasmi'. Tasmi' itu ucapan sami'allah liman hamidah. Tahmid setelah tasmi'. Tasmi' itu artinya Rabbana walakal hamdu atau ka Allahumma Rabbana lakal hamdu. Demikian juga tata cara atau bacaan sholat untuk Nabi, meskipun beliau memilih sebagiannya, dan diantaranya adalah model-model sholat khauf. Maka kaidah Imam Ahmad yujawiz kullama fa'alahu Nabi, membolehkan semua yang Nabi lakukan tanpa ada makruh. Dan kesesatan, sungguh kesesatan ketika seorang itu melarang melakukan apa yang diperintahkan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekian kutipan. Kemudian perkataan Syekh Ibnu Baz, dan salah satu dari doa-doa istiftah itu sudah mencukupi dan tidak perlu menjamak di antara dua doa istiftah. Doa istiftah yang ada dalam salat sunnah semacam qiyamul lail itu sah dipakai untuk salat fardu. Akan tapi yang memang betul-betul panjang semacam hadis Ali, ini betul-betul panjang, maka aula yang lebih baik itu dipakai saat sholat malam. Sahab Durman As-Sa'di mengatakan, bacaan istiftah boleh bagimu melakukan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Maka jika seorang itu hafal banyak bacaan istiftah, maka yang lebih baik adalah ayunawi variatif. Terkadang istiftah dengan satu bacaan istiftah, kemudian terkadang dengan yang lain. Imam Ahmad mengatakan imam tidak boleh menjaharkan bacaan istiftahnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama, karena Nabi tidak menjaharkannya. Adapun Umar menjaharkannya, tujuannya untuk mengajari manusia. Kemudian jika seorang itu lupa membaca istiftah atau meninggalkan secara sengaja sehingga dia sudah mulai membaca ta'awud, maka dia tidak perlu kembali membaca iftitah. Kan ini satu perkara yang sunnah yang telah lewat tempatnya. Demikian juga jika lupa ta'awud sehingga mulai membaca al-fatihah, maka tidak perlu kembali. Kemudian perkataan Musannif Ibn Baz di tempat yang lain, wa idza ja'al ma'mum, ketika imam datang, makmum datang dan imam saat posisi rukuk, maka adalah rukuk bersamanya tanpa perlu membaca istiftah ataupun baca satupun dari ayat Al-Quran, bahkan bertakbir kemudian rukuk. Namun jika datang di waktu masih longgar dan imam masih berdiri, maka baru ketika itu makmum membaca istiftah dan baca Al-Fatihah. Inilah yang dituntunkan bagi makmum, yaitu istiftah awalan pertama kali, kemudian baca Al-Fatihah. Walau fil jahriyah, meskipun itu di salat jahriyah. Wa in kana fi sukutil imam, dan jika in kana, jika ada diamnya imam, maka dibaca saat diamnya imam. Dan jika tidak ada imam, tidak ada diam, maka adalah dia baca antara dirinya, antara dia dengan dirinya, artinya lirik. Setelah selesai kemudian diam untuk mendengarkan imam. Dan jika seorang makmum itu datang terlambat saat imam rukuk, maka dia bertakbir kemudian rukuk. Dan gugur darinya kewajiban Al-Fatihah karena dia punya udzur. Ya, maka di sini disampaikan, kalau makmum itu tidak ikut imam dari awal masbuk, ya, di, maka jangan baca istiftah dan yang lainnya langsung. Kalau itu cuma cukup Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Kalau kemudian datang dalam keadaan sudah rukuk, ya, maka tidak perlu istiftah, tidak perlu Al-Fatihah. Takbiratul ihram, kemudian langsung rukuk. Dan hanya kalau dia datang di waktu yang longgar, masih banyak, baru saja takbiratul ihram, maka lengkap dibaca istiftah, ta'awud, Al-Fatihah, dan seterusnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.